terkait aib yang tersembunyi, apakah harus dijelaskan terlebih dahulu pada calon pasangan sebelum diadakannya pernikahan? Kalau itu aib yang signifikan ya, cukup berarti, ya mesti disebutkan. Ya, mesti disebutkan baik di pihak laki-laki maupun wanita. Sehingga ketika nanti terjadi pernikahan, tidak ada penyesalan. Dia sudah siap, memang kondisinya seperti itu. Saya menyadari, saya ikhlas untuk melanjutkan pernikahan. Jangan sampai ternyata setelah menikah kok ada aib ini dan itu, yang tadi saya katakan aib yang cukup berarti, sehingga merasa dikhianati, sehingga akhirnya perjalanan rumah tangga tidak harmonis dan seterusnya. Ya. Jadi kalau aib itu cukup berarti, maka disebutkan kepada pihak lain, dan tentunya harus saling menjaga rahasia. Aib seperti itu bukan aib untuk konsumsi umum, ya. Ketika seorang berproses dengan suatu pihak, kok ternyata ada aib seperti itu dan dia tahu enggak cocok, sudah diam, jangan beritakan kepada siapapun. Jangan sampai tersebar kepada pihak-pihak lain. Ini artinya apa? Membuka aib orang. Ini ghibah dan ini sangat berbahaya. Tidak boleh.